salat salat lima waktu. Wal jumu'atu ilal jum'ah, antara satu Jumat menuju Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dan antara satu Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Mukaffiratun lima bainahun, itu semua adalah mukaffirat, penghapus dosa. Bainahun, di antara keduanya. Majtunibatil kabair, selama dijauhi, ditinggalkan al-kabair, dosa-dosa besar. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan tiga amalan ibadah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah as-salawatu al-khams, salat-salat lima waktu. Kemudian yang kedua, wal jumu'atu ilal jum'ah, yakni salatul jum'ah, salat Jum'at. Kemudian yang ketiga, wa Ramadan ila Ramadan, yakni siyamu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Maka tiga amalan ibadah ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, salat Jumat, berpuasa di bulan Ramadan, ini adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang sangat mulia, yang sangat agung di dalam Islam, yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah as-salawatu al-khams. Yang dimaksud dengan as-salawatul khams adalah as-salawat al-mafruḍah fi kulli yawmin wa lailah, yaitu salat-salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sehari semalam. Ini yang dimaksud dengan as-salawatul khams. Salatul zuhur, salatul asr, salatul maghrib, salatul isya, dan salat al-fajr, salat subuh. Oleh karena itu, as-salawatul khams, salat-salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara satu salat dengan salat yang berikutnya, antara salat zuhur dengan salat asar, antara solat asar dengan solat maghrib, antara solat maghrib dengan solat isya, dan antara solat isya dengan solat subuh, ini adalah penghapus dosa di antara keduanya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum thumma yaktasinu fihi kulla yawmin khamsan ma taqulu fi dhalik yubqi min darani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pendapat kalian law anna nahran bi babi ahadikum, kalau seandainya ada sebuah sungai, ada sebuah sungai berada di dekat pintu rumah-rumah kalian. Thumma yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan, lalu kemudian kalian mandi di sungai tersebut pada setiap harinya sebanyak lima kali. Ma taqulu fi dhalik yubki min darani, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bagaimana pendapat kalian? Apakah ada masih kotoran yang menempel? Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kalian? kalian mandi di sungai tersebut sebanyak 3 kali, sebanyak 5 kali pada setiap harinya. Apakah masih ada kotoran yang menempel di tubuh kalian? Para sahabat mereka menjawab, qalu la yubqi min darnihi syai'an. Kata mereka, tentu tidak ada wahai Rasulullah, tidak ada sedikit pun kotoran yang menempel di tubuh kami. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fadzalika mithlu shalawatil khams yamhullahu bihal khotaya. Yang demikian itu sama seperti halnya salat-salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan menghapuskan dosa-dosa, demikian pula kesalahan-kesalahan kalian. Demikian pula dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, beliau mengatakan, anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian laki-laki itu menceritakan, dia menyebutkan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan terhadap seorang wanita, di mana dia hampir saja terjatuh dalam perbuatan zina. Dia mengatakan, ya Rasulullah, fa'altu kulla syai'in illa zina. Wahai Rasulullah, aku telah melakukan segala sesuatu terhadap wanita tersebut kecuali satu yang belum aku lakukan, yaitu berzina. Fasakatan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam. Nabi terdiam, fa anzalallahu azza wajal, lalu kemudian Allah jalla wa ala menurunkan firman-Nya dalam surah Hud ayat yang ke-114. Allah jalla wa ala menurunkan ayat-Nya, wa aqimis shalah tarafayn nahar wa zulafan minal lail innal hasanat yudhibna sayyiat. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya, wa aqimis salata tarafayn nahar, hendaknya engkau menegakkan salat di 2 penghujung, yakni di waktu pagi dan sore, wa zulafan minal lail, dan di permulaan malam. Yang dimaksud adalah salat 5 waktu, hendaknya engkau menegakkan salat 5 waktu. Innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya amalan-amalan kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Lalu kemudian laki-laki itu mengatakan, ya Rasulullah, alihadihi khasatan awli jami'il ummah. Wahai Rasulullah, apakah ayat ini khusus berkaitan denganku atau untuk seluruh umat? Nabi SAW menjawab, balli jami'in nas, balli jami' annas, bahkan untuk seluruh umat manusia. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat 5 waktu. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min muslim yatatahharu fayutimmu tuhur alladhi kataballahu alaihi fayusalli hadhihi salawatil khams illa kanat kaffaratin lima bainaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidaklah seorang muslim dia bersuci, dia berwudu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya sebagaimana yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, fayusalli hadhihi salawat al khams, lalu kemudian dia mengerjakan salat 5 waktu, illa kanat kaffaratin lima bainaha, melainkan itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Naam. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari hadis-hadis ini dan di sana banyak lagi hadis-hadis yang lainnya menjelaskan kepada kita tentang keutamaan salat 5 waktu antara satu salat dengan salat yang berikutnya, antara salat zuhur dengan salat asar, antara solat asar dengan solat maghrib, antara solat maghrib dengan solat al-isya, dan antara solat isya dengan solat al-fajr. Itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, Salat lima waktu ini memiliki kedudukan yang sangat mulia, yang sangat agung di dalam Islam. Sebab salat itulah yang menentukan baik buruknya amalan seseorang. Salat yang menentukan baik buruknya amalan seseorang. Apabila salatnya baik, maka akan baik pula amalannya. Namun apabila salatnya buruk, maka akan buruk pula amalannya. Dalam Sahih Muslim kata Nabi alaihi salatu wassalam, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Bahwa pertama kali yang akan dihisab nanti pada hari kiamat adalah amalan salatnya. Amalan salat. Fa in salahat salaha sa'iru amalihi wa in fasadat fasada sa'iru amalihi. Jika salatnya baik, maka akan baik pula seluruh amalannya. Namun apabila salatnya buruk, maka akan buruk pula seluruh amalannya, sehingga dia pun dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Wal iyad billah. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian dilemparkan ke dalam neraka As-Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Mereka menjawab, kami dahulu ketika di dunia bukan termasuk orang-orang yang mengerjakan as-salah. Maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang pertama, amalan ibadah yang pertama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, yaitu salat lima waktu. Yang mana salat lima waktu adalah penghapus dosa di antara keduanya, antara satu salat dengan salat yang berikutnya. Kemudian yang kedua, amalan ibadah yang kedua yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah wal jum'atu ilal jum'ah, yaitu salatul jum'ah, salat Jumat. Ini pula termasuk di antara amalan ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma ata al-jum'ah fastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyadat thalathati ayyam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berwudu lalu kemudian dia membaguskan wudunya, dia membaguskan wudunya, kemudian dia mendatangi salatul Jumat, dia mendengarkan khutbatul Jumat, dia menyimaknya, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra, maka akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat tersebut dengan Jumat yang berikutnya. Subhanallah. Satu Jumat, satu salat Jumat yang dilakukan oleh seorang hamba, Allahu Jalla wa Ala akan menghapuskan dosa-dosanya antara Jumat tersebut menuju Jumat berikutnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa ziyadat thalathati ayyam, ditambah lagi 3 hari. Subhanallah. Menjadi 10 hari. Ini satu salat Jumat yang dilakukan oleh seorang hamba akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai Jumat berikutnya, ditambah lagi 3 hari. Naam. Ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat yang ke-160, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Man ja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha." Barang siapa yang mendatangkan satu kebaikan, melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kali kebaikan. Dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, amalan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa ramadan ila ramadan, yakni berpuasa di bulan Ramadan. Ini pula termasuk di antara sebab yang dapat menghapuskan dosa-dosa seorang hamba antara satu Ramadan dengan Ramadan yang berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, tiga amalan ibadah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, salat Jumat, dan berpuasa di bulan suci Ramadan, ini adalah merupakan amalan-amalan ibadah yang dapat menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan seorang hamba. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, lalu apa yang dimaksud dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mukaffiratun lima bainahun, yakni salat lima waktu, salatul Jum'ah, dan berpuasa di bulan Ramadan, ini adalah penghapus dosa di antara keduanya. Apa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadis ini? Apakah yang dimaksud adalah jami'ud dzunub, seluruh dosa-dosa, atau sebahagiannya saja? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, dalam hal ini diterangkan oleh para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadis ini adalah saghairu adz-dzunub. Saghair adz-dzunub, yaitu dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu yang akan dihapuskan, yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat lima waktu, dengan salat Jumat, dengan berpuasa di bulan Ramadan. Adapun kabair adz-dzunub, dosa-dosa besar, itu tidak akan diampuni dan tidak akan dihapuskan kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan taubatan nasuha adalah dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut dan dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan dan dia bertekad untuk tidak akan kembali melakukannya. Dan apabila dosa yang dia lakukan itu berkaitan dengan manusia yang lainnya, maka dia harus menyelesaikannya. Dia harus menyelesaikannya. Apabila ada harta yang dia ambil, dia harus kembalikan. Apabila dia merusak kehormatan orang lain, maka dia harus meminta maaf. Dia meminta kehalalannya. Demikian pula dia bertobat pada waktu diterimanya tobat tersebut. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadis ini, dihapuskannya dosa-dosa tersebut dengan amalan-amalan saleh, dengan salat lima waktu, salat Jumat, dan berpuasa di bulan Ramadan, adalah dosa-dosa kecil. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan, wa anna dzunuba kullaha tughfaru illa al-kaba'ir. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa dosa seluruhnya itu akan diampuni, akan dihapuskan, illal kabair, kecuali dosa-dosa besar. Demikian pula disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengatakan, wa ammal kabair fala buddalaha minat taubah. Adapun dosa-dosa besar, maka harus disertai dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yang dimaksud dengan mukaffiratun lima bainahun, dihapuskannya dosa-dosa tersebut dengan amalan-amalan saleh, yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, perlu kita perhatikan bahwa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dihapuskannya, diampuninya dosa-dosa kecil tersebut dengan amalan-amalan saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan apabila dia menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ini harus diperhatikan. Sebab di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan majtunibatil kabair. Dalam riwayat yang lain disebutkan idza jtunibatil kabair, apabila dia menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan dihapuskannya dosa-dosa kecil tersebut dengan amalan-amalan saleh, dengan salat lima waktu, dengan salatul jumat, dengan berpuasa di bulan Ramadan, disyaratkan apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar. Sebagai contoh, apabila ada seseorang dia rajin mengerjakan salat lima waktu. Naam, ada seseorang dia rajin salat lima waktu. Namun dia masih saja terus-menerus melakukan dosa-dosa besar. Dia masih suka minum khamar, dia masih suka berjudi, dia masih suka mencuri, dia masih suka makan harta riba dan seterusnya dari dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil tersebut tidak akan dihapuskan, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggalkan dosa-dosa besar tersebut dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, dalil yang menunjukkan bahwa disyaratkan dosa-dosa kecil itu diampuni apabila dia menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, nukaffir ankum sayyi'atikum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tajtanibu, jika kalian menjauhi, jika kalian meninggalkan kaba'ira ma tunhauna anhu, dosa-dosa besar yang dilarang dari kalian." Perhatikan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan jika kalian meninggalkan, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, nukaffir ankum sayyi'atikum, maka kami, kata Allah, akan menghapuskan dosa-dosa kecil kalian. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita disyaratkan dia harus menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar. Demikian pula dalil yang lainnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keutamaan seorang yang berwudu. Dia berwudu, lalu kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia mengerjakan salat lima waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, illa kaffaratun lima bainaha, melainkan itu adalah penghapus dosa di antara keduanya, malam yu'ti kabirah, selama dia tidak mendatangkan ataukah mengerjakan dosa-dosa besar. Oleh karena itu Al-Qadhi Iyad rahimahullah beliau mengatakan, hadzal madhkur fil hadith min ghufranidz dzunub ma lam tu'ti kabirah. Kata beliau rahimahullah, apa yang disebutkan di dalam hadis ini, yakni diampuninya dosa-dosa dengan amalan-amalan saleh, dengan salat lima waktu, salat Jumat, berpuasa di bulan Ramadan, ma lam yu'ti kabirah, selama dia tidak mengerjakan dosa-dosa besar. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Umar mengatakan kepada seseorang, dia mengatakan, atakhafun nara antadukhulaha wa tuhibbul jannata antadukhulaha. Kata Abdullah bin Umar, apakah kamu takut masuk ke dalam neraka dan kamu cinta masuk ke dalam syurga? Qala na'am. Dia menjawab, na'am. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, barra ummaka fa wallahi la in alanta al kalam wa at'amta wa at'amtaha at'am la tadkhulunal jannata majtanabtal kaba'ir. Majtanabta al kaba'ir. Kata Abdullah bin Umar, barra ummaka, maka hendaknya engkau berbakti kepada ibumu, berbuat baik kepada ibumu. Fa wallahi la in alantal kalam, demi Allah, kalau seandainya engkau melembutkan kata-katamu, melembutkan ucapanmu, melembutkan pembicaraanmu terhadap ibumu, wa at'amtaha at'am, dan engkau memberikan makan kepada ibumu, la tadkhulunnal jannah, maka sungguh kamu pasti akan masuk ke dalam syurga. Majtanabtal kaba'ir, selama engkau menjauhi dosa-dosa besar. Demikian pula disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, as-salawatul khams kaffaratun lima bainahun majtunibatil kaba'ir, bahwa salat-salat lima waktu itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Majtunibatil kaba'ir, selama dijauhi, ditinggalkan dosa-dosa besar. Demikian pula Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah, beliau mengatakan, innama wa'adallahu al-maghfirah liman ijtanabal kaba'ir, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan, hanya saja Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan ampunan maghfirah bagi siapa saja yang menjauhi dosa-dosa besar. Walhasil, kesimpulannya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadis ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil itu yang akan dihapuskan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disyaratkan dosa-dosa kecil itu dihapuskan apabila dia menjauhi dan meninggalkan dosa-dosa besar tersebut. Taib Allahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini, hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah, di dalam hadis ini kita mendapatkan beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah bayanu si'ati rahmatillahi azza wa jal wa tafadzulihi bil maghfirah wa ita'il ajril azim 'alal 'amalil qalil. Faedah yang pertama adalah bahwa di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya. Luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan keutamaannya, di mana Allah Jalla wa'ala memberikan ampunan, memberikan maghfirah, memberikan pahala yang begitu besar terhadap amalan yang sedikit, terhadap amalan yang sedikit. Solat lima waktu antara satu solat dengan solat yang berikutnya, solatul jum'ah antara satu jum'ah dengan jum'ah yang berikutnya, wasiyamu ramadhan antara satu ramadhan dengan ramadhan yang berikutnya, itu adalah penghapus dosa di antara keduanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil yang dia lakukan. Ini menunjukkan kepada kita tentang luasnya rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah jawazu qawli Ramadan biduni lafzi asy-syahri. Faedah yang kedua, bolehnya mengatakan atau mengucapkan Ramadan tanpa menyertai lafaz asy-syahr, lafaz bulan. Naam, boleh kita mengatakan Ramadan tanpa adanya lafaz bulan, bulan Ramadan. Naam, yang demikian itu diperbolehkan. Yang demikian itu diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Ramadan. Adapun hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Al-Kubra, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la takulu Ramadan, fa inna Ramadan ismun min asma'illah, walakin kulu syahr Ramadan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jangan kalian mengatakan Ramadan. Jangan kalian mengatakan Ramadan, karena sesungguhnya Ramadan itu termasuk di antara salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi katakanlah, ucapkanlah bulan Ramadan. Maka secara zahir hadis ini melarang, melarang untuk kita mengatakan Ramadan tanyertai lafaz asyhar, lafaz bulan. Namun ma'asyaral muslimin rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis yang lemah. Di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abu Ma'syar Najih bin Abdurrahman Al-Madani. Dia adalah seorang rawi yang lemah. Bahkan para ulama mengatakan sayyi al-hifzi. Dia memiliki hafalan yang buruk. Dia memiliki hafalan yang buruk. Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan hadza hadithun batil, bahwa hadis ini adalah hadis yang batil sehingga tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dan hadis ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menjelaskan bolehnya mengucapkan atau mengatakan Ramadan tanpa menyertai lafaz bulan Ramadan. Kemudian ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, faedah yang ketiga dan ini yang terakhir, di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah annadzunuba tanqasimu ila qismain, bahwa di dalam syariat ini, di dalam agama ini, dosa itu terbagi menjadi dua bahagian. Dosa terbagi menjadi dua bahagian. Ada dosa yang disebut kabair adzunub. Kabair jamak dari kabirah, yaitu dosa-dosa besar. Ada pula yang disebut dengan sagair adzunub. Sagair jamak dari as-sagirah, yang disebut dengan dosa-dosa kecil. Jadi dosa di dalam syariat ini, di dalam agama ini, itu ada dua. Ada dosa-dosa besar, ada pula dosa-dosa kecil. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan terhapus, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan ibadah ini. Dengan amalan-amalan ibadah ini, salat lima waktu, salat Jumat, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dan sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan dosa-dosa di dalam hadis ini, yang dihapuskan, yang diampuni hanyalah dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar harus disertai dengan taubatan nasuhah, taubat yang sebenarnya. Lalu apa yang dimaksud dengan al-kabair? Apa definisi pengertian dari al-kabair, dari dosa-dosa besar? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, di sana ada beberapa definisi, ada beberapa pengertian yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan al-kabair. Namun yang paling baiknya di dalam mendefinisikan al-kabair adalah apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, di mana beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-kaba'ir adalah kullu dhanbin rattaba 'alaihi haddun fid dunya wa tawa'ada 'alaihi fil akhirah. Kullu dhanbin rattaba 'alaihi haddun fid dunya wa tawa'ada 'alaihi fil akhirah. Yang dimaksud dengan al-kaba'ir, dosa-dosa besar, adalah setiap dosa yang disebutkan hukumannya di dunia dan diterangkan, dijelaskan ancamannya di akhirah. Ini yang dimaksud dengan dosa-dosa besar. Setiap dosa yang disebutkan hukumannya di dunia dan dijelaskan ancamannya di akhirah. Sebagai contoh, misalkan seorang yang mencuri hukumannya di dunia adalah dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasariku was-sariqah faqta'u aydiyahuma." Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Atau seorang yang berzina, maka hukumannya di dunia adalah dicambuk sebanyak 100 kali apabila dia belum menikah. Adapun apabila dia telah menikah, maka hukumannya dengan cara dirajam. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penzina laki-laki dan penzina wanita, cambuklah keduanya sebanyak 100 kali apabila dia belum menikah. Adapun apabila dia telah menikah, maka dengan cara dirajam. Naam, disebutkan ancamannya di dunia. Wa tawa'ada alaihi fil akhirah, atau dijelaskan ancamannya di akhirah. Disebutkan hukumannya di dunia dan dijelaskan ancamannya di akhirah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang musbil, seorang yang isbal, yang dia menjulurkan kainnya melebihi kedua mata kaki. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma asfala minal ka'bain fa finnar. Apa yang berada di bawah kedua mata kaki, pakaiannya, sarungnya ataukah yang lainnya, maka tempatnya di dalam neraka. Demikian pula seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di dalam neraka, dan seterusnya, dan seterusnya yang dijelaskan ancamannya di akhirah. Adapun selain itu adalah dosa-dosa kecil. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui dan difahami bahwa tidak ada yang namanya dosa kecil. Tidak ada yang disebut dengan dosa-dosa kecil selama dia terus-menerus melakukannya, mudawamah, istimrar di dalam melakukannya, dan dia tidak berupaya, berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Oleh karena itu para ulama mereka menyebutkan bahwa annas-shagha'ira tasiru kabiran bi amrayn itsnain, bahwa dosa-dosa kecil itu bisa berubah menjadi dosa-dosa besar dengan dua perkara. Dengan dua perkara. Al-amrul awal, perkara yang pertama adalah al-israr. Al-israr, dia terus-menerus melakukannya secara kontinu, mudawamah. Naam, ini yang pertama. Wal-amru thani, perkara yang kedua, al-istisghar. Al-istisghar, dia menganggap sepele, menganggap kecil dosa tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada yang disebut dengan dosa-dosa kecil apabila seseorang dia terus menerus melakukannya. Kata para ulama, la saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar. Kata para ulama, tidak ada yang disebut dengan dosa-dosa kecil apabila dia terus menerus melakukannya, dan tidak ada yang disebut dengan dosa-dosa besar apabila dia senantiasa beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Battal rahimahullah, beliau mengatakan, al-muhaqqaratu idza kathurat sarat kibaran ma'al israr. Kata Ibnu Battal rahimahullah bahwa dosa-dosa yang dianggap sepele, yang dianggap kecil, apabila semakin bertambah, semakin banyak, sarat kibaran, maka dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi besar, ma'al israr, apabila dia senantiasa terus menerus melakukannya. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang wajib bagi seorang hamba adalah dia tidak merendahkan, dia tidak meremehkan, dan dia tidak mengecilkan dosa yang dia lakukan tersebut, karena yang demikian itu akan menyebabkan dia terus menerus melakukannya sehingga dia pun binasa. Waliyadzubillah, nas'alullah ta'ala al-afiyata wassalamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-15. Allahu jalla wa ala berfirman, wa tahsabunahu hayyina wa huwa 'indallahi 'adzim. Kalian menganggap itu adalah sesuatu yang sepele, sesuatu yang ringan, sesuatu yang kecil, padahal itu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi SAW mengatakan, ya Aisyah, iyyaki wa muhaqqaratil a'mal fa inna laha minallahi taliban. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, hendaknya engkau berhati-hati terhadap dosa-dosa yang dianggap sepele, yang dianggap kecil oleh sebagian manusia. Fa inna laha minallahi taliban, karena sesungguhnya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub fa innahunna yajtami'na 'alal rajuli hatta yuhlikahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hati-hati kalian dari dosa-dosa yang dianggap kecil, yang dianggap sepele. Fa innahunna, karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu, yajtami'na 'alal rajuli, apabila berkumpul pada diri seseorang, hatta yuhlikahu, maka dosa-dosa itu akan menghancurkannya, akan membinasakannya. Waliyadzu billah. Kata Bilal bin Sa'ad rahimahullah, la tanzur ila sigaril ma'asi walakin unzur ila man asaita. Jangan engkau melihat kecilnya perbuatan dosa yang engkau lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa engkau berbuat dosa, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh salah seorang penyair. Dia mengatakan, khallid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara la tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa. Khallid dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaka tuqa, tinggalkan perbuatan dosa dan kemaksiatan, shaghiraha wa kabiraha, yang kecilnya dan yang besarnya, tinggalkan semua. Dzaka tuqa, itulah inti dari takwa Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari takwa Allah adalah meninggalkan segala perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kecilnya maupun yang besarnya. Wasna kamashin fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara, dan beramallah engkau, berbuatlah engkau seperti orang yang berjalan di atas permukaan bumi yang penuh dengan duri, di mana dia berhati-hati ketika hendak menginjakkan kakinya, jangan sampai dia menginjak duri tersebut. Seperti itulah kita beramal dalam kehidupan dunia ini. La tahqiranna shaghiratan innal jibala minal hasa, jangan sekali-kali engkau menganggap sepele kecilnya perbuatan dosa yang engkau lakukan. Innal hasa minal jibal, sesungguhnya au innal jibal minal hasa, sesungguhnya gunung-gunung itu berasal dari kerikil-kerikil yang kecil. Taib Allahu taala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga memberikan manfaat dan tambahan ilmu kepada kita sekalian. Taib Allahu taala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar. Subhanahumdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.